kau dan aku. Dan biasa bersama menjalani kasih sayang, bahagia yang ku denganmu. Kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this wrong? I will fight you in a love, will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. All I will stay in my heart.